Mitra Bisnis, Kwik Kian Gi menyayangkan mengapa Gubernur DKI Joko Widodo seolah terpengaruh oleh pola berpikir liberal sehingga membuat jasa transportasi publik yang memang dibiayai oleh uang pajak harus memperoleh keuntungan. Menurutnya, pola berpikir seperti itu bisa terlihat dari tarik ulur pembangunan sarana transportasi publik di Jakarta yang berlangsung dalam beberapa waktu belakangan. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Baik, Pak Kwik, mengapa Bapak berpendapat transportasi publik idealnya tidak memikirkan keuntungan? Karena di negara yang paling kapitalis, ya, memang seperti itu. Gitu. Nah, Pak Jokowi ini baru jadi gubernur DKI, ikut-ikutan secara tidak sengaja dengan Berkeley Mafia, bahwa jasa publik itu mesti mendatangkan untung, kok ikut-ikutan bicara begitu. Gitu. Dibiayai dari pajak dong, gotong royong. Gitu. Lantas, seperti apa Bapak melihat kebimbangan Jokowi terkait pembangunan 6 ruas tol di Jakarta, yang awalnya ditolak, lantas disetujui untuk kemudian dibahas ulang? Itulah, oleh karena apa? Oleh karena dia itu thinking aloud. Jadi berpikir itu diucapkan dengan keras di depan banyak orang. Semua orang, setiap manusia, kalau melihat sesuatu ada reaksi di dalam dirinya. Reaksi itu kan tidak diucapkan sebagai pejabat yang diikuti oleh demikian banyak wartawan. Itu dia mengucapkan terus, sehingga saya mengatakan, wah ini dia thinking aloud terus. Gitu. Jadi kondisi itu jelas bisa jadi bumerang bagi pemerintahannya ya Pak Kwik? Iya, dan itu kan sudah banyak. Terus kemudian mengenai, itu kan banyak orang yang tidak lupa dong, SMK-nya dia apa nasibnya gitu. Nah itu kan rada sembarangan dia ngomong SMK, terus kemudian ketika memberi latar belakang dengan penuh antusiasme menyebut Solo Technopark, yang menggambarkannya seolah-olah Solo Technopark itu sama dengan yang ada di Taiwan Scientific Park, nanti lama-lama sama dengan Silicon Valley gitu kan. Ya jauh lah gitu, terdahlah dengan mobil listriknya, sebelum itu Heru Lelono dengan energi dari air dari Jawa Timur gitu. Ini kan kacau balau begini. Habis total dengan mobil ini dia kan. Yang kepopuleritasnya saya kira udah hancur dia sekarang. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.